بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fil nar. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana biasa, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran As-Siratul Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambilkan dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita telah selesai membaca tentang Fathu Mekkah Al-Mukarramah, pembukaan penaklukan kota Mekkah Al-Mukarramah atau Al-Fathul Azam. Khamisin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan masuk peperangan yang disebut dengan Ghazwatu Hunain. Perang Hunain. Perang Hunain, khamisin rahimani wa rahimakumullah, terkadang disebut dengan Ghazwatu Hunain, Perang Hunain. Naam, begitu juga dinamakan dengan Perang Hawazin, Perang Hawazin, Perang Hawazin, Naam, atau dinamakan pula dengan Ghazwatu Awtas, Ghazwatu Awtas. Disebut dengan Perang Hunain dinisbahkan kepada tempat terjadinya berperang. Tempat terjadinya peperangan. Itu Hunain. Begitu pula atau dinamakan dengan Hawazin karena memang yang diperangi di situ adalah yang paling utamanya adalah Qabilah Hawazin. Qabilah Hawazin. Dari sisi yang diperangi dinamakan dengan Hawazin. Kemudian dinamakan dengan Awtas, Perang Awtas. Dikarenakan di situ orang-orang Hawazin dikumpulkan oleh pimpinan mereka di yakni keluarga anak-anak mereka dikumpulkan di tempat yang bernama Wadi, di lembah, sebuah lembah yang dinamakan dengan Awtas. Wadi Awtas, lembah. Hunain juga lembah. Qala Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala Ghazwatu Hunain, perang Hunain. Walamma tamma fat asyrafu qabaili Qais wa Ailan Qais Ailan lisyura. Dan tatkala telah sempurna pembukaan kota Mekah, berkumpullah tokoh-tokoh kabilah-kabilah Qais Ailan. Berkumpullah tokoh asyraf, tokoh-tokoh kabilah-kabilah Qais Ailan. Lisyura, untuk bermusyawarah. Wa fi muqaddimatiha hawazin wa thaqif. Dan yang terdepan ataupun yang memulai pertama dari kabilah qabail Qais Ailan ini adalah kabilah Hawazin dan Thaqif. Kabilah Hawazin dan Thaqif. Kabilah Thaqif. Faqalu, maka mereka mengatakan qad faragha Muhammadun min qitali qaumih. Kata mereka, sungguh Muhammad telah selesai dari memerangi kaumnya. Karena Mekah itu asal ataupun negeri asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cukup lama, cukup panjang berperang dengan kaumnya. Nah, berakhir peperangan Rasulullah dengan kaumnya ketika Fathu Mekah. Kata mereka, sungguh Muhammad telah selesai dari memerangi kaumnya. Walanahiyatan lahu anna. Dan dia tidak akan berhenti. Nahiyah, berhenti. Anna, dari kita. Artinya bukan berarti ketika Mekah telah dikuasai, Muhammad berhenti dalam apa? Berdakwah. Nah, mesti dia akan melanjutkan kepada kabilah-kabilah yang lain, yang lainnya. Setelah Mekah ditaklukkan, dia tidak selesai dengan penaklukan kota Mekah. Maka kata mereka, fal nazuahu atau fal nazuahu qabla ayyaghzuana, maka kita serang dia sebelum dia menyerang kita. Naam, falnaghzuahu, kita serang dia belum dia menyerang kita. Karena pasti dia akan melanjutkan penyerangan-penyerangan berikutnya ke daerah yang lain. Maka naam, daripada kita yang diserang duluan, mending kita menyerang. Itu kata kabilah Qais Ailan, yang utamanya adalah Hawazin dan Thaqif. Fa ajma'u amrahum lil harbi. Maka sepakatlah urusan mereka lil harbi, untuk berperang. Wa ikhtaru li qiyadatiha Malika ibn Aufin An-Nasri. Dan mereka memilih pimpinan mereka, ini kan banyak kabilah, tetapi mereka memilih pimpinan tertinggi mereka adalah Malik bin Auf An-Nasri. Fatahasyada jam'un kabirun, maka terkumpullah jumlah pasukan yang besar. Fatahasyada jam'un kabirun, terkumpullah sejumlah pasukan yang besar. Wa nazala bi awtas, dan pasukan tersebut, jumlah yang besar tersebut, mereka enam mengambil posisi nazala di awtas, di lembah awtas. Wa ma'ahum nisa'uhum wa zararihim wa amwaluhum, dan bersama mereka ada wanita-wanita mereka, ada anak-anak mereka, Naam, dan juga harta-harta mereka dibawa semuanya. Wa kana fihim Duraid ibnu Simmah. Dan di tengah-tengah mereka ada seseorang yang bernama Duraid bin As-Simmah. Duraid bin As-Simmah. Al-Mashhur bi Asalatir Ra'yi, yang masyhur dengan tajamnya pendapatnya, tajamnya pikirannya, cemerlangnya pikirannya ataupun pendapatnya. Falamma sami'a aswat as-sibyan wal hayawan sa'ala malikan an dzalik. Maka tatkala dia, yakni Duraid bin As-Simmah, mendengar suara anak dan juga suara hewan-hewan, dan dibawa semua. Wanita-wanita, anak-anak, hewan-hewan, harta-harta mereka dibawa. Maka dia bertanya kepada Malik. Faqala, aratta an aj'ala khalfa kulli rajulin ahlahu wa malahu liyuqatila anhum. Apakah engkau mau, aradta, untuk aku menjadikan di belakang setiap orang, laki-laki, keluarganya dan juga hartanya, supaya dia berperang membela, melindungi mereka. Naam. Supaya mereka berperang, dia berperang melindungi harta dan juga keluarganya. Maksudnya, pendapatnya Duraid bin As-Simmah, ajak semua, bawa semua berperang. Naam, kita bawa pasukan ini, anak-anak ataupun naam, keluarga-keluarga dan juga harta, bawa. Supaya semangat berperang. Kan inilah pemilik mereka. Jadi paham tidak? Kalau diajak kan ada yang penyemangat, ada yang dilindungi, tidak khawatirlah. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti perang Uhud, ketika orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin ketika itu oleh Abu Sufyan, mereka menyertakan para wanita untuk memberikan semangat kepada pasukan. Nah, ini bukan sekedar memberikan semangat, diajak memang supaya semangat untuk ada yang dilindungi, ada yang dilindungi ikut serta dalam pasukan. Faqala ra'idanin wallahi, maka mendengar usul Malik, usul Duraid bin As-Simmah, nam Malik bin Auf sebagai pimpinan mengatakan ra'idhanin, engkau cuma pengembala kambing, domba. Engkau pengembala domba demi Allah. Wahal yaruddul mahzum syai'. Naam. Bisa yang terkalahkan sedikit pun. Maksudnya ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, kalau walaupun bawa anak-anak, walaupun bawa harta, walaupun bawa keluarga, yang namanya kalah ya kalah. Apa maksudnya? Yang namanya kalah ya sudah habis sudah, habis. Naam. Justru apa? Akan habis semua. Innaha in kanat laka lam yanfa illa rajulun bisaifihi wa ramhihi. Sesungguhnya peperangan itu harbun, sesungguhnya peperangan itu jika dia berpihak kepadamu, in kanat laka, lam yanfa'ka, tidak akan memberikan manfaatmu kecuali seseorang dengan pedangnya dan juga dengan tombak. Nah, bukan justru yang menguatkan itu anak-anak, para wanita. Yang akan menguatkan kita dalam berperang itu, yang akan memberikan manfaat ketika ada seorang yang berperang itu membawa pedang dan tombak. Nah, bukan apa? Sekedar semangat membela. Nah, begitulah ya kan fidin rahimani wa rahimakumullah, dorongan berperangnya orang-orang kafir. Ini penting ya kan fidin rahimani wa rahimakumullah, perbedaan dorongan berperangnya orang-orang kafir. Nah, peperangan mereka itu apa? Nampak seperti hamiyah, kesukuan. Membela golongannya, membela keluarganya, dan seterusnya. Nah, bukan membela agama. Nah, lihat bagaimana, sehingga karena bukan agama dorongannya, ya kan, fidin rahimani wa rahimakumullah, maka kekuatannya betapapun digunakan, kekuatannya kurang. Karena dorongannya bukan ghirah ad-din, bukan ghirah agama. Tetapi kaum muslimin, ghirah yang mendorong mereka berperang adalah agama. Dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, menebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan mencari syahid. Nah, supaya mati di medan jihad. Lihat bagaimana orang-orang yang berperang bersama kaum muslimin, Romawi, dan Persia, saking mereka semangat mau berperangnya, takut pasukannya lari, sampai menggunakan gajah, begitu pula sampai dirantai kaki sama mereka itu, saling rantai, paham enggak? Saling dirantai supaya jangan ada yang lari. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak memiliki kekuatan yang muncul dari jiwa. Tetapi kaum muslimin munculnya dari jiwa yang kuat. Maka kata dia, tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali seorang yang dengan pedangnya dan dengan tombaknya, bukan justru keluarganya. Wah, itu kalau apa? Berpihak kepadamu. Wa in kanat alaika fudihat fudihta fi ahlika wa malika. Dan jika peperangan itu tidak berpihak kepadamu, maka akan tercoreng-moreng, terampas engkau di tengah keluargamu dan juga hartamu. Wa asyara ayyaruddahum ila biladihim, dan dia mengisyaratkan untuk mengembalikan mereka ke negeri mereka. Nah, sehingga daripada membebani dibawa berperang, sudah pulangkan saja. Lam yakbal maka Malik akhirnya tidak menerima pendapatnya Durayd bin As-Simmah. Wa jama'ahum fi wadi Awtas. Kemudian Malik mengumpulkan mereka di lembah Awtas. Malik mengumpulkan pasukannya di lembah Awtas. Wa taqala bil muqatilina ila wadi Hunain. Bi janibi wadi Awtas. Nah, dan dia pergi, intaqala, tentara, pasukan menuju lembah Hunain. Ilawadi Hunain. Yang ada di sisi lembah Awtas, berdampingan dengan lembah. Wa nasoba fihi kama'ina. Dan dia meletakkan padanya jebakan-jebakan perangkap-perangkap. Dia meletakkan padanya jebakan-jebakan ataupun perangkap-perangkap untuk menjebak kaum muslimin. Sudah disiapkan oleh Malik bin Auf An-Nasri. Qala rahimahullahu wa 'alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitajammu'ihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui berkumpulnya mereka untuk menyerang kaum muslimin. Fa kharaja min Makkah yaumas sabti as-sadisa min syahri Syawal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah pada hari Sabtu 6 Syawal. Pada hari Sabtu tanggal 6 Syawal. Dan bersama beliau ada 12 ribu pasukan. Bersama beliau ada berapa? 12 ribu pasukan. 12,000 mukatilin. 12 ribu pasukan. Wasta'ara min Sufwan bin Umayyah mi'ata dir'in bi'ada'iha. Dan beliau meminjam dari Sufwan bin Umayyah 100 baju besi lengkap dengan perlengkapannya atau beserta dengan perlengkapannya. Beliau meminjam dari Sufwan bin Umayyah 100 baju besi lengkap dengan perlengkapannya. Baju besi lengkap. Dalam keadaan yang khanafidin rahimani wa rahimakumullah, Sufwan bin Umayyah ini ketika itu masih kafir, musyrik. Nah, ini menunjukkan kepada kita faedah boleh meminjam kepada orang kafir. Boleh meminjam kepada orang kafir. Termasuk ketika mau berperang. Boleh meminjam kepada orang kafir. Ini Rasulullah mau berperang, meminjam peralatan perang kepada orang kafir. Sehingga boleh meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Ketika memang dibutuhkan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dibutuhkan. Ini faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Karena Sufwan bin Umayyah ini posisinya ketika itu masih musyrik. Rasul meminjam baju perang dari dia. Diperbolehkan. Wasta'amala ala Makkah Itab bin Usaid. Itab atau Attab bin Usaid. Dan beliau mewakilkan kota Mekah kepada Attab bin Usaid. Khamidin rahimani wa rahimakumullah. Wa fit tariqi, dan di tengah perjalanan, kita tahu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, pada perang Hunain ini banyak pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di situ banyak pula orang-orang yang masih baru masuk ke dalam Islam. Kita tahu Rasulullah pergi membuka kota Mekah, jumlah pasukannya berapa? Berapa? 10 ribu. Rasul ketika menaklukkan kota Mekah, jumlah pasukannya berapa? 10 ribu. Nah, dari Mekah, 6, beliau menuju Hunain pada 6 Syawal, membawa pasukan berapa? 12 ribu. Sehingga di situ banyak orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. 6. Maka ketika itulah terjadi apa yang terjadi. Wa fi tariqi ra'al muslimun sidratan 'azimatan. Maka di jalan Rasul kaum muslimin melihat pohon bidara yang besar. Sidratan azimatan. Di tengah perjalanan kaum muslimin melihat sebuah pohon bidara yang besar. Kanat ta'allaqu alaihi al-arabu asnihatahum. Yang orang-orang Arab biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara tersebut. Yang biasa ta'allaqu alaiha al-arabu asnihatahum. Orang-orang Arab menggantungkan enam senjata-senjata di pohon tersebut. Wa yazbahun, dan mereka menyembelih di sana. Di sekitar, di sisi pohon tersebut. Pohon bidara yang besar. Wa yaqufuna indaha. Naam, dan mereka beriktikaf di sana. Berdiam diri di sana, di sisi pohon besar tersebut. Yuqalu laha zatu anwat. Yang pohon tersebut dinamakan dengan zatu anwat. Anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Nah, kenapa mereka menggantungkannya? Mengalap atau mencari barokah kepada pohon tersebut. Itu biasa dilakukan oleh siapa? Orang-orang Arab ketika itu. Nah, pohon tersebut dilewati oleh kaum muslimin. Atau dalam riwayat yang lain, yang telah kita pelajari dalam kitab Tauhid, bahwasanya pohon bidara yang dilewati kaum muslimin itu bukan pohon bidara miliknya orang-orang Arab. Nah, sehingga pohon bidara yang lain. Cuma sama pohon bidara. Faqala ba'duhum li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Jadikanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Nah, sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Ini orang-orang kafir punya zatu anwat, pohon tempat mencari barokah ketika mau berperang. Maka sebagian kaum muslimin ketika itu berkata kepada Rasulullah, minta dijadikan juga pohon untuk menggantungkan senjata-senjata mereka. Nah, dalam keadaan apa? Mereka ketika itu baru keluar dari masa kekufuran. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Kultum kama qala qaum Musa li Musa. Kalian telah mengatakan sebagaimana apa yang diucapkan oleh kaumnya Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alih. Jadikanlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Yani Tuhan yang berbentuk kelihatan maksudnya. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya kalian itulah kaum yang bodoh. Innah sunan. Sesungguhnya dia adalah sunnah-sunnah. Jalan-jalan orang terdahulu. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Benar-benar kalian akan terjatuh kepada sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ini kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara kejadian yang terjadi di perjalanan menuju Hunain. Nah, dan yang mengucapkan ini kata para ulama bukan orang-orang yang sudah lama dari kalangan para sahabat, tetapi yang mengucapkannya adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam yang belum begitu mengerti. Wa qala ba'dhum nadharan ikasratil jaysh. Dan berikutnya berkata sebagian mereka, sebagian pasukan, nadharan likasratil jaysh. Tatkala dia memandang banyaknya pasukan kaum muslimin. Tatkala dia memandang sebagian mereka ini melihat banyak pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan, lan nughlaba al-yawm. hari ini kita tidak akan bisa dikalahkan. Hari ini kita tidak akan bisa dikalahkan. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, dari sini menunjukkan kepada kita ya bersandar kepada Allah tabaraka wa taala, bukan bersandar kepada kekuatan kita. Wajibnya kita semuanya bersandar kepada Allah subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada kekuatan kita, bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan kita. Tidak layak. Justru ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ucapan ini fasaqqa zalika sallallahu alaihi wasallam, membikin berat Allah sallallahu alaihi wasallam, membikin berat ucap mereka. Kenapa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah? Karena berarti sudah mulai kecondongan pasukan. Nah, selayaknya bersandarnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ternyata benar pertempuran, terjadilah kekacauan, hampir kekalahan dari pihak kaum muslimin. Ternyata tidak berguna banyaknya pasukan semata ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun 12.000 ketika itu apa? Ternyata bisa dikalahkan oleh Hawazin dan Thaqif. Walaupun nanti akhirnya di akhirnya mereka menang. Tetapi mereka tercerai-berai ketika itu ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sisi Rasulullah SAW tinggal sedikit orang. Nah, sampai Al-Abbas memanggil ketika itu memanggil pasukan yang sudah apa? Terkocar-kacir, tercerai-berai, khonahuddin rahimani wa rahimakumullah, terkena jebakan siapa? Malik bin Auf. Rahimakumullah. Nah, ini sama dengan kekalahan kaum muslimin pada perang. Nah, juga tentunya dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, disebabkan ketika mereka bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka di atas tetap turun dari gunung. Diri sendiri bangga terhadap kemampuan diri sendiri, bangga terhadap kehebatannya, kecerdasannya, dan seterusnya. Harus kita Allah tabaraka wa ta'ala di dalam urusan kita semuanya. Baik pada urusan duniawi, begitu juga dalam urusan ukhrawi. Tadi ternyata memberatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan sebagian mereka yang mengatakan kita tidak akan terkalahkan hari ini. Kenapa? Karena melihat pasukan banyak. Selama ini kata dia, "Nam, selama ini kita pasukannya lebih sedikit selalu menang." Nah, sekarang pasukannya banyak, lebih banyak, maka pasti menang, tidak akan terkalahkan. Nam. Ternyata sekali lagi membuat berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hal ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25. Surah At-Taubah ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian pada banyak peperangan. Sungguh tolong kalian pada sekian medan pertempuran yang banyak. Fi mawatina katsiratin. Wa yauma Hunain, dan juga pada perang Hunain. Dan juga pada perang Hunain juga kalian ditolong oleh Allah Tabaraka wa Taala. Iz a'jabatkum kasratukum, ketika membikin kalian takjub banyaknya jumlah kali kalian. Ketika apa? Membikin kalian takjub, membikin kalian bangga dengan jumlah kalian yang subhanallah diabadikan ini di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-25. Allah mengatakan, dan sesungguh Allah telah banyak menolong kalian pada sekian banyak pertempuran dan juga pada perang Hunain. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang ala, ternyata jumlah yang banyak itu tidak bisa berguna bagi kalian sedikit pun. Jumlah yang banyak itu tidak berguna bagi kalian sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan jadilah bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Bagi kalian, bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian. Ketika apa? Ketika mereka terkocar-kacir, tercerai-berai, terkepung oleh pasukan Auf bin Malik, fanahidin rahimani wa rahimakumullah. Bumi yang luas terasa sangat sempit, terkepung mereka, fanahidin rahimani wa rahimakumullah. Terjepit. Oleh pasukan musuh yang telah memasang jebakan-jebakan perangkap-perangkap. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari berbalik ke belakang dan kalian mundur ke belakang dan kalian lari tunggang langgang. Tsumma wallaitum mudbirin. Ini qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Berbahayanya kesombongan, kebanggaan. Justru banyaknya pasukan itu tidak berguna sama sekali. Walhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ikhwanuddin rahimani wa rahim, ketika sempit pasukannya telah tercerai-berai, tidak banyak yang berada di sisi beliau, beliau pun bersemangat untuk memerangi musuh dan beliau pun beristighatsah, berdoa kepada Allah taala sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan kepada beliau dan Allah menurunkan bantuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26, masih menceritakan tentang perang Hunain. Tadi kondisi di awal-awal pertempuran, lari kocar-kacir kaum muslimin, tercerai-berai, mundur ke belakang. Tidak berguna jumlah pasukan banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26 dari surah At-Taubah. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Dan Allah menurunkan ketenangan kepada menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan juga kepada kaum mukminin. Setelah mereka tadi tercerai-berai, kemudian Allah, setelah Rasulullah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala, Allah menurunkan ketenangan kepada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketenangan kepada kaum mukminin. Wa anzala junudan lam tarauha wa 'azzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan Allah Subhanahu wa Taala menurunkan bala tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Siapa? Para malaikat. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Menurunkan bala tentaranya dari kalangan para malaikat yang kalian tidak melihatnya. Wa azzabal ladzina kafaru. Dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Wadzalika jazaul kafirin, dan itulah balasan terhadap orang-orang kafir. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya benar-benar pada setiap keadaan, pada setiap peperangan itu, nam yang memenangkan, memberikan kemenangan adalah Allah tabaraka wa taala, bukan semata-mata pasukan yang banyak. Rahimani wa rahimakumullah. Perang Hunain itu perang yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perang yang pertama adalah perang Badar. Perang yang terakhir perang Hunain. Nah, perlu diketahui ya kana fadhil rahimani wa rahimakumullah, Allah ataupun disebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah menurunkan para malaikat itu pada dua perang ini. Saya ulangi, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan bantuan berupa para malaikat yang ikut berperang itu pada perang yang pertama dan perang yang terakhir. Catat. Nah, Allah menurunkan para malaikat itu pada perang yang pertama, perang Badar, dan perang yang terakhir, perang Hunain. Yang ketika itu ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, pada dua peperangan ini pada kondisi yang sangat genting. Pada kondisi yang sangat genting. Karena posisi perang Badar ketika itu jumlah pasukan lebih sedikit, nah musuh 3 kali lipat. Kemudian Rasulullah dan para sahabat tidak membawa persenjataan lengkap dikarenakan bukan tujuannya mau berperang, sehingga Rasulullah ketika itu beristighosah minta pertolongan yang sangat penting. Nah, istighosah minta pertolongan yang sangat mendesak kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah pun menurunkan pasukannya dari kalangan para malaikat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu pula pada perang yang terakhir, perang Hunain. Pada perang Hunain ketika pasukan ketika itu sudah terkocar-kacir. Nah, sudah sangat genting sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25, wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Bumi yang luas itu terasa sempit bagi kalian kata Allah, kemudian kalian mundur ke belakang dan lari kocar-kacir. Nah, sedikit yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika itu sebelum Rasulullah kembali menyerang, Rasulullah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Berdoa, minta pertolongan, minta diberikan kemenangan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, sampai akhirnya Allah menyebutkan wa anzala junudan lam tarauha. Allah pun pada perang Hunain ini menurunkan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya dari kalangan para malaikat. Ini menunjukkan ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, semua peperangan dari awal sampai akhirnya intinya adalah karena pertolongan Allah tabaraka wa taala. Karena pertolongan Allah tabaraka wa taala, bukan karena kekuatan persenjataan, bukan karena banyaknya pasukan dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit, kam dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan ketika menyebutkan tentang peperangan Raja Talut, yang di situ ada Daud alaihi salam, ketika berperang dengan apa? Jalut. Nah, yang pasukannya sangat banyak, disebutkan ketika itu sebagian ahli sejarah bahwasanya pasukannya Talut jumlahnya sama dengan pasukan Rasulullah SAW ketika perang Badar. Jumlahnya apa? Sama dengan pasukan Rasulullah SAW ketika perang Badar, sekitar 300-an. Musuhnya apa? Banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, nam menceritakan tentang kejadian tersebut, Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak jumlah pasukan yang kecil mengalahkan jumlah pasukan yang besar dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Walamma kana 'aisyatan jaa faritun. Kembali kepada kitab. Dan tatkala sore hari datanglah seorang penunggang kuda. Wa akhbarahu bi khuruji hawazin bi wa'nihim wa na'amihim wa sya'ihim. Dan dia penunggang kuda ini menghabarkan tentang keluarnya kabilah Hawazin dengan domba-domba mereka, dengan onta-onta mereka dan kambing-kambing mereka. Fatabassama wa qala tilka ghanimatul muslimin wa dan insyaallah. Maka beliau pun tersenyum dan mengatakan itu ghanimah kaum muslimin besok insyaallah. Wa fil lailatil ashirah min syahri Syawal sanata 80 min al-Hijrah. Wa sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wadi Hunain. Maka pada malam ke-10 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di lembah Hunain. Fa'abba'a jaisahu saharon. Maka beliau mempersiapkan pasukannya di waktu sahur, qabla an yadkhula fihi, sebelum beliau memasuki lembah. Fa'adha liwa'al muhajirin li'ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan beliau menyerahkan, memberikan bendera orang-orang muhajirin kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa liwa'al awus li'usaid ibn Khudair. Dan bendera suku Aus kepada Usaid bin Hudair. Tokohnya suku Aus. Waliwa al-Khazraj lil-Habbab ibn al-Munzir. Dan bendera Khazraj diberikan kepada Habbab bin al-Munzir. Wa a'ta al-wiyatan liqaba'ila ukhra. Dan beliau pun memberikan bendera-bendera yang lain kepada kabilah-kabilah yang lain. Sesuai kabilah-kabilahnya. Walabisa diraini wal baydata wal milfar. Dan beliau ketika itu memakai dua baju besi. Rasulullah SAW ketika itu memakai dua baju besi. Wal baydah, topi baja. Wal milfar, pelindung wajah. Nah, sehingga pakaian beliau lengkap ketika itu. Nah, ini menunjukkan Rasulullah itu tidak kebal. Nah, sehingga kalau ada orang-orang yang mengaku wali mengatakan dia kebal, maka dusta. Kalau kebal, ngapain pakai apa? Pakai baju besi. Nah, Thumma bada'at muqaddimatul jais tanhadiru bil wadi. Kemudian pasukan terdepan mulai menuruni lembah. Tanhadir itu miring. Nurun kan miring. Mulai menuruni lembah. Wa hiya la ta'lamu biwujudika ma inil adwi fihi. Dalam keadaan pasukan tersebut tidak mengetahui adanya jebakan-jebakan musuh padanya. Tadi kan mereka sudah memakai jebakan-jebakan perangkap. Nah, fa bainama hiya tanhattu fihi idzil aduwwu yumtiru alaihimun nibal ka'annaha jaradun muntashir. Maka tatkala pasukan kaum muslimin turun, berhenti padanya, tiba-tiba musuh menghujani mereka dengan anak-anak panah mereka, seolah-olah anak panah itu belalang-belalang yang bertebaran. Saking banyaknya anak-anak panah yang menghujani kaum muslimin. Wasubda 'alaiha siddata rajulin wahid, dan mereka dikepung. Nah, seperti mengepung satu orang. Kayak diikat, terkepung, benar-benar terkepung. Ikhwanul Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa tarabat Muqaddimatul jais bihadihil mufaja'ah. Dan maka paniklah. Nam goncanglah bagian depan pasukan dengan bihadihil mufaja'ah. Dengan serangan tiba-tiba mendadak seperti ini. Wan kasyafa ammatu man kana fiha minal muslimin. Nam maka tercerai-berailah. Dan tercerai-berailah kebanyakan dari orang-orang yang padanya dari kalangan kaum muslimin, wa tabi'ahum man kana khalfahum, dan juga diikuti oleh orang-orang yang di belakang. Yang depan tercerai-berai lari ke sana kemari, yang belakang juga mengikuti. Pasukan yang belakang juga mengikuti fasarat hazimatan ammatan, maka terjadilah kekalahan. Naam, secara telak umum, telak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang depan kocar kacir sehingga yang belakang pun akhirnya apa, tercerai berai, sehingga benar-benar pasukan tidak berguna sama sekali ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qul mahullah wa dzalika ba'dul musyrikin wa ba'du hadisi al-ahdi bil Islam. Melihat kekalahan kaum muslimin ini, sebagian kaum musyrikin dan juga sebagian orang-orang yang baru masuk Islam merasa pro. Faqala Abu Sufyan, maka berkata Abu Sufyan, la tantahi hazimah dunal bahr, tidak akan selesai kekalahan mereka di belakang laut. Allahu a'lam apa maknanya. Wa qala akhun li Safwan, dan berkata salah seorang saudara dari Safwan, ala batala as-sihrul yaum, melihat kekalahan kaum muslimin ketika itu dia mengatakan ketahuilah telah batil, telah sia-sia, tidak berguna sihirnya hari ini. Masih dia menganggap apa yang terjadi kepada Rasulullah itu sihir. Nah, tidak berguna sihirnya pada hari ini. Kalah dia. Wa qala lahu akhar, yang lainnya berkata kepadanya, kepada Sufyan. Dia mengatakan kepada Sufyan, ubashiru bihazimati Muhammadin wa ashabi, aku berikan kabar gembira dengan kekalahan Muhammad dan juga pasukannya. Fa wallahi la yujbirunaha abadan, maka demi Allah mereka tidak akan bisa menguasainya selamanya. Fa ghadiba alaihi Sufwan, maka ucapan dua orang ini, salah seorang saudaranya Sufwan dan juga yang lainnya, membuat marah Sufwan. Fa ghadiba alaihi Sufwan, marah atas keduanya Sufwan. Wa huwa musyrikun, dalam keadaan Sufwan itu kata beliau musyrik, masih musyrik sebagaimana yang disebutkan di awal, yang Rasulullah meminjam apa, baju perang yang jumlahnya berapa 100. Nah, wa Ikrimah bin Abi Jahal wa huwa hadisul ahdi bil Islam wa antaharahuma, begitu juga marah kepada mereka berdua Ikrimah bin Abi Jahal yang juga baru masuk Islam, anaknya Abu Jahal. Marah Sufwan dan juga Ikrimah, wantaharahuma, dan keduanya membentak orang yang mengatakan itu. Dibentak oleh keduanya, oleh Sufwan dan juga Ikrimah Jahal, dimarahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabata fi qalilin minal muhajirin wal ansar. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tetap kokoh nam berada di sedikit dari kalangan muhajirin dan ansar. Sedikit yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin dan ansar. Artinya apa? Tadi banyak tercerai berai. Padahal jumlah pasukan berapa? 12.000 ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ada di sisi beliau cuma sedikit dari kalangan muhajirin dan ansor. Wa tawfiqa yarqudu baghlatahu litaqaddama nahwal aduwi, dan mulailah beliau taufiqah, mulai min af'al syuruq. Nah, dan mulailah beliau memacu bigolnya untuk maju menuju musuh, wa huwa yaqul ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Dalam keadaan beliau sambil maju menuju ke arah musuh, beliau mengatakan, saya adalah nabi, tidak ada dusta padanya, dan saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Wa akhadha Abu Sufyan ibn al-Harith bilijami baglatihi. Dan Abu Sufyan ibn al-Harith yang telah masuk Islam ketika itu, termasuk keluarga beliau, dia memegang tali kekangnya, ketali kekang bigolnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Abbas birikabihi, dan Al Abbas memegangi rikabnya. Tahu kalau di kamus apa? Gurdi atau gurdi atau. Li'alla yusri'u li'alla yusri'a nahwal adu, supaya beliau tidak terlalu cepat menuju musuh. Rasul semangat mau menuju musuh, nah sambil mengucapkan tadi, tetapi dipegangi kendaraannya oleh siapa? Oleh Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib dan juga ibnu Harith, supaya jangan cepat-cepat, tunggu pasukan yang lain. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a rabbahu wastansarahu. Naam, perhatikan. Maka Rasulullah ketika dipegangi tali kekang tanggurdinya, beliau pun turun dari keledainya, turun dari bigolnya, dan beliau berdoa kepada Allah wastansarahu, dan meminta kepada Allah kemenangan. Naam. Berdoa terlebih dahulu, kembali bersandar kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Wa amara al-Abbas wa kana jahuriyus saut. Dan beliau pun memerintahkan Al-Abbas, dan dalam keadaan Al-Abbas itu suaranya keras, jahuri. Jahuri itu orang yang suaranya keras. An yunadi ashabahu, untuk memanggil sahabat-sahabatnya yang telah tercerai-berai. Fanada wa mala alwadiya bi sautihi. Nah, maka dia pun memanggil dan memenuhi lembah dengan suaranya. Sehingga saking kerasnya suara Al-Abbas, sampai tak lembah itu mendengar suara Al-Abbas. Ala aina ashabus samurah. Nah, ketahuilah mana orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Fa'atafu nahwas saut. Atfatal bakari ala auladiha. Maka mereka pun langsung menuju suara kaum muslimin yang tercerai berai, yang mendengar suara panggilan Al-Abbas, maka mereka langsung menuju sumber suara dengan berlari kepadanya, menuju kepada sumber suara seperti berlarinya atau menujunya sapi betina menuju anak sapi yang lagi dari anaknya yang tiba-tiba dengar suara, langsung bersegera menuju suara anak-anaknya. Nah, berlari itu diumpamakan demikian, seperti sapi yang dia berlari menuju anak-anaknya. Yaquluna labbaik labbaik, mereka mengatakan, kami penuhi panggilanmu, labbaik labbaik. Hatta idza jama'u minhum nam mi'atun istakbalul aduwa waqtatalu, sampai ketika nam telah terkumpul di antara mereka 100 orang, mereka maju menyerang musuh dan terjadilah pertempuran. Bayangkan, 100 sampai 100, artinya benar-benar tercerai berai, dipanggil kumpul 100 maju. Nam wa turifatid da'wah ilal ansar, dan kemudian dipanggil seruan kepada orang-orang Ansor. Tsumma ila Bani Al-Harits ibn Khazraj, kemudian dipanggil kepada seruan kepada Bani Al-Harits ibn Khazraj. Wa talahaqat kataibul muslimin, dan berdatanganlah ketika itu kelompok-kelompok dari kalangan muslimin, wahidatan tilwal ukhra, satu demi satu berdatangan memenuhi panggilan Al-Abbas. Hatta ijtama'a hawlahu sallallahu alaihi wasallam jam'un azim, sampai terkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah yang besar. Wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-muslimin, dan Allah pun menurunkan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum mukminin. Wa anzala junudan law lam yarauha, dan Allah menurunkan tentara-tentara yang mereka tidak melihatnya dari kalangan para malaikat. Fakarral muslimun wan wahtadama al-qital, maka kaum muslimin pun mulai melakukan serangan kembali. Wan qital dan enam, jadilah peperangan yang panas. Faqad salam al-an hamiyal watis. Nah, sekarang memang peperangan yang sesungguhnya punya peperangan hamiyah itu kan apa? Kalau orang demam tuh humma, demam, panas. Nah, inilah telah panas peperangan. Wa aqadha qabdatan min turabin farama biha wujuhal qaum. Dan beliau pun mengambil segenggam tanah, kemudian melemparkan segenggam tanah tersebut ke arah wajah-wajah musuh. Waqala sahatil wujuh, dan beliau mengatakan buruklah wajah-wajah tersebut. Famala'a a'yunuhum turoban, maka penuhlah ketika itu mata-mata mereka dengan tanah. Berarti kan benar-benar patungan atau pertolongan Allah. Pertolongan Allah taala. Falam yazal hadduhum kalilan wa amruhum mudabbaron. Maka terus-menerus nyala kekuatan mereka melemah musuh, dan urusan mereka, kondisi keadaan mereka mulai menurun. Hatta tafar roku waharibu, sampai mereka tercerai-berai lari. Watabi'ahumul muslimuna yaktuluna wa ya'tirun, dan mereka dikejar oleh kaum muslimin, mereka membunuh lawan sebagian mereka. Hatta akhadun nisa'a wazzaroriyah, dan sampai mereka mengambil enam para wanita dan juga anak-anak mereka. Wa asiru kasir, mereka menawan banyak dari pasukan musuh. Wajaroha yawma idzin Khalid bin al-Walid jarahatin balighatan. Wajaroha yawma idzin Khalid bin al-Walid jarahatin balighatan. Dan ketika itu, pada hari itulah terluka sahabat yang mulia Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu dengan luka-luka yang parah. Jarahatin balighah. Bukan jurhan, tetapi jarahatin. Jama' mu'annas salim. Artinya banyak luka yang menimpa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan lukanya yang banyak itu parah-parah. Wa aslama kathirun min inayatillahi sulihi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dari orang-orang musyrik Mekah ketika itu masuk ke dalam Islam tatkala mereka melihat pertolongan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah tentang ghazwatu Hunain. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.